goyang lagi saudaraku. Ada Nela Karisma. Iki lo barangnya. Sing Bito. Api lo barangnya. Iya iya no. Iye. Uang urip kudu prasojo. Ojo meri karo bondo wong liyo. Bondo dengkul modal cinta. Boleh amo. Rakelingan bojone kerjone opo. Boleh ngeceng. Dike, dike. Uang urip kudu prasojo. Ojo meri karo bondo wong liyo. Bondo terima kasih.